salira nyimpen kamalah ke diri hati. Nembe wartosna salira nyimpai katresna ke diri hati. Nembe wartosna salira nyengcem ke diri ni asih ke diri api. Upami deres mi cinta kunaon teu balaka kaca. Nembe wartosna hajar teh inggis ditampi ku diri api. Wartosna salira seueur ka paur sungkan mun teu dilayana. Rek waktu bet asa asa teu wasna kedah carita era. Terus terang tresna ka diri abdi. Nembe wartosna salira nyengcem ka diri mi asih ka diri abdi. Upami leres mi cinta kunaon teu balaka. Inggis ditampi ku diri hati. Nembe wartosna cenah mah sieun ditolak ku diri hati. Nembe wartosna salira seueur ka paur sungkan mun teu dilayana. Asa-asa dewasa kedah cari.